Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin wa ba'du. Ya, terakhir kita bahas tentang syarat satu perbuatan itu tergolong dari'ah. Disampaikan ada tiga persyaratan. Yang pertama, dan ini kita sampaikan kemarin, berlaku baik untuk maksiat ataupun untuk bid'ah. Yang pertama adalah perbuatan tersebut memang mufdiyan ilal bid'ati, memang secara realita mengantarkan kepada bid'ah. Kalau maksiat tinggal diganti maksiat. Satu perbuatan yang mubah ya, mengantarkan kepada maksiat. Kemudian yang kedua, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, asyartu tsani, syarat yang kedua, hendaknya ayakuna ifda'u hadzal fi'li, perbuatan tersebut mengantarkan kepada bid'ah dengan posisi maqtu'an bihi, pasti 100% atau ghaliban atau mayoritasnya. Mayoritas orang yang melakukan perbuatan ini mengantarkan kepada maksiat, atau semua orang yang melakukan perbuatan ini berujung pada berbuat maksiat. Dalam hal bid'ah, maka mayoritas, dalam mayoritas kondisi, perbuatan ini mengantarkan kepada bid'ah, atau semua orang yang melakukan perbuatan ini dampaknya di kemudian hari adalah terjadinya bid'ah. Adapun jika ifda hadzal fi'li ila al-bid'ah, terwujudnya bid'ah dengan perbuatan ini, hasab al-adah, menurut hukum adat, menurut hukum kebiasaan, adalah nadiran. Nadiran adalah sesuatu yang langka, au qalilan, atau sedikit dalam artian jarang terjadi. Fa inna la ibrata bil qalilin nadiri, maka yang sedikit dan langka itu tidak teranggap adanya. Idil ahkam syar'iyyah, karena berbagai aturan syariat hanyalah dibangun di atas al kathir al ghalib, banyaknya dan yang dominan. Seperti mana satu kaidah yang sering kita sampaikan di banyak majlis, al hukmu lil ghalib. Biasanya penilaian terhadap sesuatu itu berdasarkan dominannya. Wa nadir lahu malahu, dan sesuatu yang langka itu tidak ada hukumnya, tidak mempengaruhi hukum. Contohnya istilamul hajaril aswad, menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Disamping dia adalah sesuatu yang masyru'an, satu hal yang dituntunkan, fa'innahu qad yufdi, maka perbuatan ini qad yufdi, terkadang mengantarkan untuk sebagian orang, mengantarkan kepada bid'ah, yaitu bid'ah berupa keyakinan an-naf'i wad-dharr. Bid'ah berupa keyakinan hajar aswad memberikan manfaat dan bahaya, adanya manfaat dan bahaya fi hadzal hajari, pada batu ini. Dan bid'ah dalam bentuk berdoa kepada hajar aswad dengan meninggalkan Allah, akan tapi dikarenakan hadzal ifdha', namun karena pertimbangan bahasanya ifdha'nya, hal ini mengantarkan kepada bid'ah itu satu hal yang langka, lam yultafat ilaihi, maka tidak ditoleh, yaitu tidak diangkat. Contoh kalau untuk maksiat adalah menanam anggur. Menanam anggur dan jualan anggur. Jualan anggur, menanam anggur boleh jadi mengantarkan kepada maksiat, yaitu khamr. Namun intensitas penanaman anggur untuk khamr, kemudian orang jualan anggur di pinggir jalan, kemudian yang beli itu untuk dibuat khamar itu nadir. Kalau orang jualan anggur di pinggir jalan toko buah, ada yang beli anggur, itu al-ghalib untuk dimakan. Al-ghalib untuk dimakan. Ya mungkin seandainya ada yang kemudian di rumah untuk bikin khamar, itu ya, mungkin ada. Namun sedikit, langka, sangat jarang terjadi. Maka jualan anggur, kemudian orang yang jualan buah dan kemudian menjual anggur, hukumnya boleh. Wa kadzalika, demikian juga tahari as-salati. Tahari itu kalau terjemah bahasa Jawanya ngepas-ngepaske, berupaya untuk selalu sholat di dekat tiang di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di satu tiang di masjid Nabawi. Mungkin adalah sunnah di mazhabat fi sahihain, karena terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tahara, selalu berupaya untuk memilih sholat di dekatnya. Wal maksud intinya anadara ibasanya jalan yang tufdi ila, mengantarkan pada bid'ah, berbagai jalan yang mengantarkan pada bid'ah itu la tumna bi kulli halin, tidaklah dilarang dalam semua kondisi. Namun hanya dilarang, jalan-jalan ini dilarang manakala ifdahnya kepada bid'ah mengantarkan kemampuan dia, kemampuan jalan tersebut mengantar kepada bid'ah, ghaliban mu'tadah, satu yang dominan dan satu hal yang biasa dan sering. Kemudian syarat yang ketiga, ala ya tarattaba ala tibari hadhihi dzari'ati al-muftiyati ila al-bid'ati bisaddiha wal man'i minha mafsadatun ukhra a'dhamu min mafsadatil bid'ati. Ala ya tarattaba adalah berdampak jika kita anggap jalan ini, jalan yang mengantarkan pada bid'ah ini, kita teranggap sebagai jalan yang terlarang, lalu kita tutup dan kita larang, tidaklah berdampak mafsadatun, munculnya bahaya yang lain yang lebih besar dari bahaya bid'ah. Sehingga jika tarattaba berdampak, jika kita tutup jalan yang mengantarkan pada bid'ah ini, berdampak kita al-wuku'u, terjumus dalam mafsadah yang lebih besar, maka kewajiban kita dalam kondisi ini adalah mengambil mafsadah yang paling ringan untuk mencegah timbulnya mafsadah yang lebih tinggi dan lebih besar. Wadzalika wa yakunu dzalika, dan itu dengan mengambil mafsadah bid'ah, karena itulah yang paling rendah dari dua mafsadah. Contohnya adalah sikap Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau mendapatkan laporan bahasanya satu penguasa itu menghabiskan dana untuk mushaf sebanyak 1000 dinar, pada 1 dinar 4 gram, 4 gram 1000 dinar, ya berarti 4 kilo emas. Maka apakah ini kemaksiatan yang perlu diingkari dan dicegah? Beliau katakan dakhum, biarkan mereka penguasa dengan hobinya buang-buang duit untuk mushaf. Fahadha abdalu ma'anfaku fihi adzahat, maka ini adalah proyek paling utama yang mereka gunakan untuk membelanjakan uang emasnya. Ibn Taimiyah mengomentari fatwa Imam Ahmad ini, padahal mazhab Imam Ahmad mengatakan bahasanya menghias-hiasi mushaf hukumnya makruh. Ba'dul ashab, sebagian Hanabilah menafsirkan fatwa Imam Ahmad dalam hal ini bahasanya biaya sebanyak 1000 dinar itu anfaqah dihabiskan oleh si Amir untuk memperbagus kualitas kertas dan tulisan mushaf. Ya, ini tentu hukumnya tidak makruh. Kata Ibnu Taimiyah, namun maksud Imam Ahmad bukanlah demikian. Namun maksud Imam Ahmad, anna hadzal amala fihi maslahah. Bahasanya perbuatan mereka penguasa yang menghabiskan dana dalam jumlah yang besar untuk memperbagus mushaf dan cover mushaf, perbuatan ini mengandung manfaat namun juga mengandung mafsadah yang makruh hukumnya. Makruh karenanya, perbuatan ini hukumnya makruh karena mafsadah tersebut. Namun mereka para penguasa ini yang duitnya banyak, jika mereka tidak melakukan hal ini, buang-buang duit di sini, iktadu, maka mereka akan ganti duitnya itu, akan diganti untuk buang-buang, dibuang-buang untuk la solahafi, untuk proyek-proyek yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Untuk proyek-proyek yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Semisal mereka belanjakan uang mereka di kitab min kutubil fujur untuk mendanai buku maksiat, min kutubil asmar wal asyar, semisal untuk mencetak atau untuk memproduksi atau mencetak buku-buku al asmar, buku-buku cerita samar, asmar cuma dari samar, samar itu makna asalnya adalah pegadangan untuk ngobrol. Buku asmar adalah buku cerita yang orang sedemikian asik membacanya, bisa sampai semalaman sampai pagi dibaca karena demikian asiknya ceritanya. Ya, kalau tempat kita novel atau semacam itu, sebagian orang samar dengan novel, ada novel yang bagus, maka dia tidak bisa berhenti meninggalkan novel tersebut sampai selesai, meskipun itu baru subuh baru selesai. Dia baca sejak siang sampai subuh. Dia penasaran terus ya. Ya, dia berhenti cuma sekedar ya, buang air, mak sedikit makan, lanjutkan ini baca novel lagi. Pokoknya belum lega sampai kata. Seandainya semangat itu untuk Al-Quran, seandainya. Sebagian orang semangatnya di situ. Itu malah nanti duit yang banyak itu malah untuk memproduksi buku-buku semacam ini, awal asyar atau sekedar buku-buku syair, yang itu hukumnya mubah. Mubah berarti tidak ada maslahat. Atau hikmah faris warum, atau bahkan untuk memproduksi buku-buku filsafat Persia dan Romawi. Sehingga kata-kata hikmah itu jika dikaitkan dengan buku artinya filsafat. Dan terkadang al-hukama itu artinya filosof. Tergantung konteks. Al-hukama, al-hikmah itu artinya filosof, al-filsafat. Nah, malah kemudian malah untuk menterjemahkan, mengarabkan buku filsafat dan menyebarluaskannya. Maka biarkan mereka jor-joran dana untuk memperindah mushaf, bikin mushaf apa yang jeleneh, udah masuk jenis book of record atau apa ya. Biarkan, daripada mereka nanti kurang ide, duit yang banyak itu untuk malah untuk konser musik atau apa yang lain, adalah biarin untuk MTQ atau apa ya. Ini lebih manfaat daripada untuk jor-joran apa kontes mis-mis apa ya. Nah, duitnya biarin untuk MTQ atau sejenis itu, ada manfaat daripada karena orang yang punya duit banyak itu punya kecenderungan duit saya untuk pakai untuk saya pakai untuk kemana. Kalau dia pakai untuk ada yang manfaatnya, itu lebih baik daripada dilarang. Akhirnya malah kebocoran untuk yang lain. Ini maksud dari fatwa Imam Ahmad dalam masalah ini. Biarkan mereka curcuran duit dana untuk memperindah cover mushaf, daripada dilarang nanti malah untuk memproduksi buku filsafat. Hadiya as-surut al-lazim, inilah tiga syarat yang wajib dipenuhi untuk semua perbuatan supaya perbuatan tersebut bisa divonis, dia adalah jalan menuju bid'ah. Kemudian satu catatan penting berkaitan dengan dari'ah, berkaitan dengan dari'ah, inna la yushtarat, tidaklah kita syarat, tidaklah disyaratkan filman imna dara'i' untuk melarang dari'ah dijumpai pelakunya bermaksud untuk mewujudkan bid'ah. Maka jika telah syarat terpenuhi, maka ada niat menuju maksiat atau menuju bid'ah ataukah tidak, itu tidak terarah. Ada niat ataukah tidak, yang penting syaratnya terpenuhi. Ini jalan itu betul mengantarkan kepada maksiat, betul. Gimana probabilitas mengantarkan dia ke maksiat? Dominan di atas 50%. Iya. Jika kita larang ini, tidaklah kemudian orangnya akan beralih kepada maksiat yang lebih jelek. Dilarang dia insaf dan sadar. Oh ya sudah. Maka ini kita larang. Nah ketika kita larang, orang yang dilarang tidak boleh beralasan saya tidak punya niat untuk mewujudkan maksiat itu. Dia tidak boleh dia tidak boleh membantah dengan mengatakan saya tidak punya niat. Dalik hal tersebut karena dara'i, jalan menuju hal yang haram, layu tabar, tidaklah teranggap untuk menutupnya, untuk ditutup, tidaklah kita menimbang dan menganggap niat dan maksud. Bahkan yang dipandang, yang dijadikan pertimbangan untuk menutup dan melarang adalah al-ifdal, al-mu'tad. Jalan ini, perbuatan ini, al-ifdal, mengantarkan pada hal yang terlarang, dan itu al-mu'tad, sesuatu yang sering. Realita dan fakta menunjukkan sering dan banyak dari perbuatan ini, menjadi batu loncatan menuju perbuatan yang haram, menuju mafsadah. Fahasbu, cukup dengan itu. Ketika ifdalnya adalah mu'tad, maka kita larang. Walayul kafat, dan tidaklah kita toleh pada saat itu apakah al-mutadhari, orang yang melakukan dari'ah itu bermaksud menuju pada kerusakan atau tidak punya maksud, sadar ataupun tidak sadar. Maka ketika kita katakan ketika kita katakan bahasanya laki-laki yang suka SMS-an dengan perempuan untuk SMS-nya SMS tausiah, kita katakan ini dari'ah ilal maksiat. Ini telah, dan ini kita larang. Baik dia mengatakan saya tidak punya maksud untuk pacaran kok, sama sekali terus saya tidak belas, tidak kepikiran kayaknya. Sama sekali saya tidak punya, terbetik pun tidak, terlintas pun tidak. Kenapa kok tidak? Maka jawabannya ini kaidah yang tadi. Dalam masalah satu dara'i, jika itu terbukti adalah dara'i, satu perbuatan terbukti adalah dari'a, maka dia terlarang tanpa perlu melihat niat dan maksud orang. Ada maksud, tidak ada maksud, sama. Ini terlarang. Wa min huna, maka dari sini, maka bid'ah dalam dalam poin ini ghaliban biasanya terhitung dalam bid'ah idhofiyah. Wa dhalika, dalam tersebut karena jalan menuju bid'ah hukum asal keadaannya ghaliban biasanya ada satu perbuatan yang diizinkan oleh syariah atau bahkan satu perbuatan yang diperintahkan oleh syariah. Di antara contoh yang memperjelas tiga syarat ini adalah apa yang dikatakan oleh Abu Syamah Asy-Syafi'i. Dia mengatakan wajarati adatin nas, dan telah menjadi kebiasaan banyak orang mereka mengerjakan sholat di antara dua adzan pada hari Jumat, mereka mengerjakan sholat nafilah dua rakaat atau empat rakaat dan semacam itu sampai tibanya imam, tibanya khatib, dan ini hukumnya adalah boleh dan mubah. Dan bukanlah satu kemungkaran jika dilihat dari sisi sholatnya. Wa innamal mungkar, namun yang mungkar adalah keyakinan orang awam dan keyakinan mu'dham mayoritas al-mutafaqihah, orang yang baru belajar fikih, pemula dalam talibul ilm. Bahasa kita adalah al-mubtadi'un fi talabil ilmi, pemula dalam belajar. Mereka mengira bahasanya hal tersebut adalah sunnah Jumat, sunnatun li Jum'ah qoblah, sunnah qobliyah Jum'ah, sebagaimana orang-orang mengerjakan sunnah qobliyah zuhur. Oleh karena itu mereka pun menegaskan dalam bacaan niat mereka bahwasanya salat yang akan mereka kerjakan adalah sunnah qobliyah Jum'ah. Maka inilah fahadah misalun khas, inilah contoh khusus untuk sholat dua rakaat sebelum Jum'ah. Maka Abu Syamah menceritakan keadaan di masjidnya, di sana ada dua adzan pada hari Jum'at, kemudian sebagian orang sholat dua rakaat atau empat rakaat di antara dua adzan itu. Kata beliau rahimallahu ta'ala, kata Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, kalau sekedar orang itu sholat tidak apa-apa, karena memang dituntunkan untuk memperbanyak sholat sampai datangnya dan dimulainya khutbah. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunggu khutbah dimulai dengan memperbanyak sholat. Maka sholat ketika itu pada dasarnya kalau semata-mata melihat hal ini tidak apa-apa. Namun karena ada iltizam, karena terus menerus di situ letaknya, akhirnya orang-orang awam beranggapan ini sunnah qobliyah Jum'ah. Akhirnya orang awam pun yang melafadzkan niat ketika mereka mau sholat, mereka pun menegaskan kalau yang mereka niatkan adalah sunnah qobliyah Jum'ah. Kemudian dengan berkaitan dengan masalah melafadzkan niat dan mereka menegaskan dalam bacaan niat mereka, ada catatan kaki yang diberikan oleh penulis. Lam yarid fi syar'i, tidaklah terdapat dalam syariat satupun dalil yang menunjukkan dibenarkannya melafadzkan niat sholat, bahkan niat tempatnya adalah hati. Namun jika kita kembali ke atas, apakah perkataan Abu Syamah tadi, apakah perkataan Abu Syamah itu menunjukkan kalau beliau mengakui dan membenarkan perbuatan melafadzkan niat? Zahir tidak menunjukkan demikian. Maka satu hal yang patut kita bedakan antara satu kalimat yang itu diucapkan oleh seorang pengucap, mimba bil ikhbar dan mimba bil ikrar. Terkadang cuma sekedar memberitakan realita, dan terkadang adalah kalimat persetujuan terhadap sebuah realita. Itu lain. Itu lain. Mungkin orang-orang pada melafadzkan niat, maka ini al-ikhbar anil waqi'. Al-ikhbar anil waqi', memberitakan realita. Realitanya mereka melafadzkan niat. Nah, kalimat yang al-ikhbar anil waqi', menceritakan realita, maka itu bukan berarti orangnya menyetujui realita. Tidak kan? Antara menceritakan realita dengan menyetujui realita. Ada seorang ya, bapaknya namanya Abdul Husain. Bapaknya namanya Abdul Husain. Dia, maka dia katakan, saya adalah Muhammad bin Abdul Husain. Apakah ini berarti menyetujui nama bapaknya yang bernama Abdul Husain dan membenarkan orang bernama dengan nama Abdul Husain ini adalah namanya orang Syiah? Tidak, namun realitanya bapaknya Abdul Husain. Nanti kalau diganti dengan Abdullah berarti anak tetangganya, nah, bukan lagi anak bapaknya. Abdullah itu tetangga depan rumahnya. Maka dia mengatakan, saya adalah Muhammad bin Abdul Husain. Ini bukan berarti dia menyetujui nama Abdul Husain, namun ini adalah mimbab bil ikhbar la mimbab bil ikrar. Lain kalau kalimatnya, bapak saya punya nama yang bagus. Lain kalimatnya, bapak saya punya nama yang bagus, nama yang indah, namanya Abdul Husain. Nah, kalau ini kalimat mimbabil ikrar, ini kalimat persetujuan. Tapi kalau sekedar orang mengatakan, saya nama saya Muhammad bin Abdul Husain, ini bukan kalimat persetujuan terhadap Abdul Husain. Cuma kalimat al-ikhbar menceritakan realita, realita nama bapaknya adalah Abdul Husain. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Syamah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i yang mengatakan waisarihuna fi niyatihim, dan mereka menegaskan dalam niat mereka bahasanya yang mereka kerjakan adalah sunnah qabliyah Jum'ah, maka ini adalah mimbab bil ikhbar la mimbab bil ikrar. Wa ilaika, dan untuk anda fi mayati berikut ini penjelasan tentang intibab terpenuhinya tiga syarat yang lewat untuk contoh yang disampaikan oleh Abu Syamah. Tadi kalau disampaikan yustarat disyaratkan untuk supaya satu perbuatan teranggap dari'ah menuju bid'ah, pertama memang terbukti secara realita perbuatan tersebut mengantarkan kepada bid'ah. Fihadan misalnya dalam contoh ini kita jumpai bahasanya sholat dua rakaat sebelum sholat Jumat memang mengantarkan pada bid'ah. Sebab kenapa dia bisa mengantarkan? Karena dilakukan dengan terang-terangan di tempat kumpulnya banyak orang dan dilakukan terus-menerus. Buktinya Abu Syamah mengatakan syarat adat tunas telah menjadi kebiasaan manusia. Berarti apa? Dilakukan terus-menerus. Kemudian perbuatan dua, yaitu mengerjakan dua rakaat tersebut dilakukan di masjid jami', yang di masjid jami', apalagi masjid jami' masa silam, di mana satu kota itu bisa cuma ada satu masjid jami', satu kota Damaskus itu cuma ada satu masjid jami', dan Abu Syamah itu Maqdisi, orang Damaskus. Alatnya ya satu jam'un kabiru minan nas, maka satu kota besar ada satu masjid, maka ini disaksikan oleh orang dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna ibtaha dal fi'li, perbuatan tersebut mengantarkan pada bid'ah dengan status ghaliban, sering dan banyak, dan bukan nadiran, bukan sesuatu yang langka-langka. Maka dalam contoh di atas kita jumpai bahasanya orang-orang awam dan mayoritas al-mutafaqihah, mayoritas pemula dalam belajar agama, saru jadilah mereka disebabkan dilakukannya dua rakaat tersebut meyakini bahasanya itu adalah sunnah qobliyah Jum'ah, sebagaimana salat duhur punya sunnah qobliyah. Bahkan buktinya mereka menegaskan dalam baca niat mereka bahwasanya salat yang mau dikerjakan adalah sunnah qobliyah Jum'ah. Kemudian disyaratkan syarat yang ketiga untuk dara'i, Allah ya tarotab tidaklah berdampak jika kita tutup, jika kita tutup dari bid'ah ini dengan kita larang, timbulnya mafsadah yang lebih besar daripada mafsadah bid'ah. Dan dalam contoh di atas nara kita lihat bahasanya mafsadah yang mutarattabah, yang timbul, yang timbul sebagai dampak jika ditinggalkannya dua rakaat tersebut lebih ringan daripada mafsadah bid'ah. Misalnya kita tinggalkan, mengapa lebih ringan? Karena melaksanakan dua rakaat sebelum khatib naik mimbar itu termasuk salat sunnah mutlak. Dan salat sunnah mutlak waktunya banyak. Fala dharara, maka tidaklah berbahaya, karena ini ada sunnah dan sunnah ditinggalkan tidak dosa. Fala dharara, maka tidak ada bahaya jika ditinggalkan. Lain hanya dengan keyakinan banyak orang bahasanya dua rakaat itu adalah sunnah, ya, salat sunnah rawatib qabliyah Jumat. Fa inna hadzal i'tiqad, maka keyakinan ini adalah pelanggaran yang nyata terhadap aturan syar'i, yaitu tidak ada untuk salat Jumat satu salat sunnah ratib sebelumnya. Wabidzalika, dengan orang yang di atas, maka mungkin untuk kita katakan bahasanya salat dua rakaat sebelum Jumat, rakaat mutlak sebelum salat Jumat dikerjakan, yu'adi ila, mengantarkan kepada satu hal yang bahaya menurut syariat, yaitu menjerumuskan orang awam dalam keyakinan yang tidak benar, yaitu keyakinan bahasanya salat tersebut adalah salat sunnah rawatib qabliyah Jumat. Wahadzal i'tiqad, dan keyakinan ini adalah bid'ah senyatanya. Menganggap adanya, dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam padahal tidak. Fasarat, maka jadilah mengerjakan sholat sunnah mutlak yang mengantarkan kepada keyakinan semacam ini adalah tariah menuju bid'ah, maka diperintahkan dan dituntut untuk ditutup dan dilarang. Dan kita tutup dan kita larang perbuatan ini sama saja apakah pelaku dua rakaat tersebut menyadari adanya bahaya ini ataupun tidak menyadari. Dan sama saja apakah dia bermaksud untuk mewujudkan bahaya tersebut atau tidak punya niatan untuk mewujudkan bahaya itu, membuat bid'ah sholat sunnah qabliyah Jumat. Padahal keadaan hal tersebut karena menutup dara'i itu tidak menimbang apakah mutadari pelaku dari'ah itu punya niat untuk mewujudkan mafsadah atau tidak punya niat, sadar ataupun tidak sadar kalau itu berdampak pada keburukan. Wa minal amsalah, diantara contoh yang lain yang menunjukkan praktek ulama salaf untuk kaidah satu dara'i' dalam permasalahan bid'ah. Yang pertama adalah penolakan Utsman radhiyallahu anhu, beliau menolak untuk mengqasar salat ketika beliau musafir di Mina. Dan safar beliau adalah safar untuk haji, padahal sunnah Nabi ketika di Mina adalah qasar. Fayuqalu lahu, maka ada orang yang berkata kepada Utsman, bukankah engkau mengqasar salat ketika di Mina bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Utsman mengatakan, bala betul, akan tapi saat ini karena aku adalah khalifah, aku jadi imam untuk banyak orang. Fayang duru ilayya, maka yang melihat apa yang aku lakukan da'arab, orang-orang Arab nomaden, penduduk badui. Maka mereka melihat aku sholat dua rakaat, sholat duhur dua rakaat, asar dua rakaat, nanti mereka pulang ke kampungnya masing-masing, mereka mengatakan hakada furidat, seperti inilah yang diwajibkan, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Maka Utsman khawatir adanya pemahaman semacam ini yang melekat di pikiran orang-orang awam, orang-orang pelosok, karena semata-mata melihat Utsman melakukan hal tersebut. Diatkanlah Abu Dawud. Namun berkaitan dengan kejadian Utsman di masa beliau, di mana beliau tidak mau mengkosor salat di Mina ketika beliau berhaji, ini satu hal yang memang betul terjadi, namun apa sebabnya terdapat banyak versi dan penjelasan. Maka salah satu versi dan penjelasannya adalah ini berdasarkan riwayat Abu Dawud. Nah, ada versi dan penjelasan yang lain. Yang versi yang lain mengatakan bahasanya ketika itu Utsman baru saja menikah dengan seorang perempuan penduduk Mekah, dan Mekah dan Mina tidak jauh, dan karena dia sudah dapat orang Mekah, maka beliau merasa di situ bukan lagi bersatus musafir, karena rumah istrinya di situ, rumah mertuanya di situ. Maka beliau merasa itu, menilai bahasanya dia bukan musafir. Ketika karena dia rumahnya Mekah dan Mekah ke Madinah ketika itu tidak terhitung safar, maka beliau merasa bahasanya Nabi mengkosor itu karena faktor safarnya yang lebih dominan, bukan karena manasik, namun karena safar. Sehingga Utsman merasa saya sudah bukan lagi musafir. Maka beliau tidak mau qasar untuk salat zuhur, asar dan isya yang beliau kerjakan di Mina ketika itu. Ini versi yang lain untuk permasalahan ini. Maka berdasarkan versi yang kedua ini, kita jumpai satu pelajaran. Ke rumah mertua itu berarti bukan sama. Berada di rumah mertua itu bukan sama. Ya, safarnya di jalan. Kalau sudah sampai, ini rumah domisilinya itu rumah mertuanya. Maka ketika di jalan safar sampai rumah mertua, status musafirnya hilang. Maka boleh jadi dijumpai bahasanya seorang itu di sana dia bukan musafir, di sini bukan musafir, namun di jalan dia musafir. At-Tusi Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, mengomentari kejadian ini dengan mengatakan, renungkanlah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya tentang hukum qasar terdapat dua pendapat di antara ahli Islam, di antara umat Islam. Itu maksudnya dua pendapat yang terkenal. Asli pendapat tentang masalah qasar, kalau tidak 4 atau 5 pendapat tentang hukum qasar. Ada ulama yang mengatakan qasar bagi musafir hukumnya wajib. Dan di antara ulama ada yang mengatakan, dari pendapat jumhur ulama, qasar ketika safar hukumnya sunnah dan makruh jika ditinggalkan. Suma kemudian iktama Utsman melakukan satu hal yang gebrakan dan satu hal yang mengejutkan. Beliau meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib menurut satu pendapat atau sunnah menurut pendapat yang lain. Lama khofa, tatkala Utsman khawatir min su'il akibah, buruknya dampak di masa silam. Buruknya dampak di masa silam, yaitu orang berkeyakinan bahasanya yang diwajibkan untuk sholat duhur, asar dan isya hanya 2 rakaat saja. Atau bahkan atau kita katakan, maka kisah ini dengan versi ini dalil bahasanya menurut Utsman qasar salat adalah sunnah, sehingga boleh ditinggalkan dan tidak mengapa. Kemudian contoh yang lain tentang masalah penerapan kaidah sabdudara'i dalam masalah bid'ah. Sebagian sahabat tidak menyembelih hewan kurban karena khawatir disangka bahasanya menyembelih hewan kurban hukumnya wajib. Tindakan semacam ini dinukil, diriwayatkan, dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas. Semisal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku inilah atuku utahiyati, aku tidak menyembelih hewan kurban padahal aku adalah lamin aisyarikum, termasuk yang paling kaya di antara kalian, yang paling mampu di antara kalian. Makhafata ayadunna ajiranu annaha wajibah, karena aku khawatir para tetanggaku berprasangka dan berpraduka bahasanya menyembelih hewan kurban adalah sebuah kewajiban. At-Tusi mengomentari perkataan Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, lihatlah rahimakallah, fa innal qawl fi hadzal athar, maka apa yang kita katakan berkaitan dengan riwayat ini adalah sebagaimana yang kita katakan untuk kasus Utsman. Karena ulama'ul Islam memiliki dua pendapat tentang hukum berkorban. Yang pertama hukumnya sunnah, dan yang kedua hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan kita jumpai sejumlah sahabat, ada empat sahabat, Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, melakukan satu gebrakan, meninggalkan hal ini hadaran karena khawatir banyak orang meletakkan perkara ini, yaitu menyembelih hewan kurban, tidak pada tempatnya, dengan meyakini bahwasanya menyembelih hewan kurban adalah sebuah kewajiban. Atau kita katakan perbuatan empat sahabat ini dalil bahwasanya beliau-beliau tidak menilai ini adalah satu hal yang wajib dan satu hal yang hukumnya sunnah. Dan kita katakan maka ini adalah tergolong dalil paling kuat yang menunjukkan kalau korban itu tidak wajib. Berkorban, melewat korban tidak wajib. Dalil yang paling kuat, indikator yang paling kuat menunjukkan kalau itu tidak wajib, Abu Bakar dan Umar tidak berkorban. Dan dua keduanya adalah manusia yang paling mengerti Islam. Seandainya wajib, mereka tentu tidak akan meninggalkan. Mereka akan kerjakan dan mereka akan jelaskan dengan lisan. Kalau ini jangan dikira ini jika memang ada kekhawatiran macam-macam ya, mereka akan mengerjakannya dan mereka akan jelaskan bahaya yang dikhawatirkan secara lisan. Kemudian yang ketiga, apa yang dinukil dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, Ibnu Wadah mengatakan, dan Imam Malik membenci yaitu melarang semua bid'ah meskipun itu dalam kebaikan. Walaqad kana Malik, oleh karena itu Malik melarang al-maji' ila baitil maqdis, melarang orang untuk pergi ke Masjidil Aqsa, baitil maqdis, karena khawatir hal tersebut dijadikan sebagai kebiasaan. Wakana yaqra, dan Imam Malik melarang mendatangi kubur syuhada Uhud yang ada di kota Madinah. Demikian juga melarang orang yang jamaah haji atau jamaah umrah yang sampai ke Madinah untuk pergi ke Masjid Quba. Khaufan min dzalik, dengan alasan yang sama, karena kekhawatiran. Padahal terdapat al-athar, terdapat berbagai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam birohbati fi dzalika, yang memotivasi hal tersebut. Menziarahi kubur syuhada Uhud, demikian juga mendatangi Masjid Quba. Akan tetapi dikarenakan para ulama khawatir dampak buruk dari hal tersebut, mereka pun meninggalkannya. Maka ini menunjukkan bahasanya beliau-beliau menerapkan kaidah satu tarai, meskipun boleh jadi kita tidak, boleh jadi ada orang yang tidak sepakat dengan hal-hal tersebut. Semacam tadi yang dikatakan Imam Imam Malik melarang orang pergi ke Quba ziarah syuhada Uhud karena kekhawatiran ada dampak buruk, keyakinan yang tidak benar yang timbul, maka kita katakan bisa jadi kita tidak setuju dengan pendapat Imam Malik di sini, dan kita katakan keyakinan yang tidak benar dan kekhawatiran itu kita antisipasi dengan adanya penjelasan dan semacam itu, dengan disebarkannya buku pada orang yang datang ke Masjid Quba. Jangan punya keyakinan yang aneh-aneh tentang tentang sholat di Masjid Quba dan datang ke Masjid Quba, yang pokok adalah mengamalkan hadis Nabi, sholat di Masjid Quba berpahala sebagaimana umrah. Sekedar itu saja tanpa ada keyakinan macam-macam tentang Masjid Quba. Kemudian di antara dampak buruk al-mutartabah yang jadi dampak jika kita tidak mengamalkan kaidah satu dara'i' dalam masalah bid'ah, maka sisi negatifnya berarti kita menyelisih praktek salafus saleh. Fakatkan karena mereka kama-tama sebagaimana baru saja nukilan dari mereka, ada tiga nukilan dari mereka, mereka meninggalkan berbagai hal yang hukumnya boleh atau bahkan sunnah, dan mereka melarang untuk melakukannya karena khawatir terjumus dalam bid'ah atau khawatir terjadinya bid'ah. Kemudian i'tiqad keyakinan banyak orang awam dan orang-orang yang tidak punya ilmu, wajibnya sesuatu yang tidak wajib, sunnahnya sesuatu yang tidak sunnah, masuknya sesuatu yang tidak masuk. Wa hadza fasadun adzim, dan ini adalah kerusakan besar untuk agama. Karena meyakini sesuatu berbeda dengan realitas nyatanya, kemudian dan melakukan sesuatu tersebut dengan keyakinan ini, nahwun, adalah satu bentuk mengubah syariat dan keluar dari ketentuan syariat. Wa mimma yasunu tanbihu alaih, dan satu hal yang baik untuk kita ingatkan dalam kesempatan ini, bahwasanya munculnya bid'ah dan tersebarnya bid'ah yu'adu, dinilai, adalah dorban, satu bentuk mengganti syariat. Disebab dengan sebab lamanya waktu dan lenyapnya kebenaran. Wa yu'raf hadza, dan hal ini bisa diketahui pada tiga jenis orang. Yang pertama adalah anak-anak kecil ketika mereka tumbuh besar dalam bid'ah, dan wa yakburuna, dan mereka dewasa dalam bid'ah, maka akhirnya sampai tua mereka meyakini itu adalah sunnah. Maka lihat, terjadi tabdil syariah, syariat berganti. Yang kedua adalah orang kafir ketika masuk Islam dalam keadaan masyarakat muslim yang dia tempati melakukan amaliah-amaliah bid'ah. Maka setelah dia berislam puluhan tahun, apa yang dia yakini semacam itu adalah sunnah. Maka terjadilah apa? Tabdil syariah. Yang ketiga adalah al-a'rab, orang orang pelosok, orang awam, yang sangat awam. Mungkin terjemah bebas yang demikian, orang Arab Badui dan penduduk Badui. Idza ta'allamuha, jika mereka mempelajari hal bid'ah tadi, wa hamaluha ma'ahum, dan mereka bawa amali-amali bid'ah tadi bersama mereka kembali ke kampungnya, mereka ke kota untuk belajar, untuk lihat-lihat, ambil studi banding. Oh, ada semacam ini di kota santri lagi. Oh, ada kegiatan semacam ini. Maka apa yang ada di benak mereka ketika mereka pulang hasil dari studi banding? Oh, semacam ini satu hal yang sunnah, padahal itu bid'ah. Maka tersebarnya bid'ah dan memasakannya bid'ah itu seiring dengan berjalannya waktu, itu adalah bentuk tabdil syariah, mengganti syariat. Kemudian ma'ilahat dan kita samakan dara'i bid'ah dengan bid'ah, kemudian kita namai dengan nama bid'ah, inama yasihu hanyalah bisa dibenarkan dari sisi memposisikan sesuatu sebagaimana posisi dampaknya. Maka satu hal yang patut untuk diperhatikan, nanti kaedah-kaedah di bab yang ketiga itu hakikatnya bukanlah bid'ah, itu bukan bid'ah, namun dimasukkan di sini adalah mimbab tanjilis syai' manjilatam yifti ilaih, memposisikan sesuatu pada posisi dampaknya. Ba'da ilhaq, dan penyamaan di sini, penyamaan dari bid'ah dengan bid'ah itu bertingkat-tingkat berbanding lurus dengan posisi dari'ah dan kekuatan ifdo'nya, kekuatan dia mengantarkan kepada bid'ah. Maka jika bid'ahnya adalah bid'ah yang besar dan mengantarkan kepada bid'ah ini satu hal yang kuat, maka dara'i bid'ah ini min qabilil kabair, tergolong dosa-dosa. Namun jika bid'ahnya adalah kurang dari hal itu, fa kadzalika, maka demikian juga dara'i yang mengantarkan kepadanya. Namun jika dara'i ini hanya mengantarkan pada bid'ah yang kecil, maka nanti dosanya juga berkurang. Wabidzalika, maka dengan hal ini yu'lam, bisa diketahui bahasanya penyebutan bid'ah untuk dara'i bid'ah itu adalah fi tasallu wa tajawuz, adalah mimbabil majaz. Kalau bid'ah yang bimakna hakiki itu hanya pada poin pertama dan kedua. Sebutan bid'ah untuk poin ketiga dan kaedah-kaedahnya itu adalah penamaan bid'ah, dia disebut bid'ah mimbabil majaz. Tajawuz artinya majaz, dan tasahul di sini artinya bermudah-mudah dalam pengertian majaz. Wa innama sira ilaihi, namun kenapa kita katakan demikian? Namun kenapa sesuatu yang sebenarnya bukan bid'ah namun kita sebut dengan bid'ah mimbabil majaz, kenapa kita lakukan hal ini? Nah, yang mengantarkan kita pada ini adalah daruratul muhafadah, dan yang kebutuhan vital untuk menjaga syariat jangan sampai terjadi al-ihdah, amal yang mengada-ada yang merusak syariat. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan. Ya, dengan ini kita selesaikan mukaddimah. Ini semua sampai halaman 60 ini adalah mukaddimah untuk pokok pembahasan tentang kaedah-kaedah untuk mengenal bid'ah. Atau sebelum kita lanjutkan pada poin-poin pokok pembahasan berkaitan dengan kemarin poin yang kedua, yang keluar dari koridor agama dan pakem agama, yang di sana dikatakan bahasanya di antara bentuknya adalah boleh jadi mengada-ada dalam bentuk ra'yu, adah atau ta'amun. Untuk ra'yun, maka ra'yun yang dimaksudkan di sini wallahu a'lam, ra'yun yang dimaksudkan di sini adalah akidah, bukan sekedar pendapat dan pemikiran. Kalau di tempat saya halaman 49, mungkin kalau di tempat antum halaman berapa? 48 ya? 48. Kemarin komentar yang kita catatan yang kemudian kita berikan untuk perkataan penulis tentang ro'yan, adatan, wa ta'amulan, maka sedikit saya perbaiki. Saya katakan bahasanya Untuk perkataan beliau maksudnya ada ra'yu yang keluar dari nidhamuddin, ada ra'yun yang bid'ah. Ra'yun itu adalah bid'ah dengan alasan karena dia keluar dari pakem agama. Ra'yun yang dimaksudkan adalah aqidatun tukhaliful kitab sunnah. Semua akidah yang menyimpang dari Quran dan sunnah itu adalah bid'ah. Dan bid'ahnya adalah masuk dalam kaidah bid'ah karena keluar dari koridor agama. Maka semua bid'ah, misalnya semua penyimpangan terhadap dari akidah yang lurus adalah bid'ah dengan masuk kategori yang kedua. Misal orang punya keyakinan mengingkari sifat atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mengingkari kalau Allah ada di mana-mana, mengingkari kalau Allah ada di atas sana dan meyakini Allah ada di mana-mana, mengingkari adab kubur, mengingkari mizan, timbangan amal dan seterusnya, maka ini semua adalah bid'ah. Dan bid'ahnya bukan dalam, tidak dalam masuk dalam kategori taqarrub ila Allah bima lam yashra', mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan, namun bid'ahnya adalah mimbar al-khurud ala nidhamuddin, menyimpang dari koridor pakem agama. Pakem agama dalam masalah akidah, berakidah sebagaimana Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan oleh Quran dan Sunnah, berita tentang Allah dan hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah, itulah akidah yang wajib diyakini. Menyimpang dari hal tersebut adalah bid'ah dan masalah akidah. Dan bid'ahnya bukan taqarrub ila Allah bima lam yashra', karena taqarrub ila, namun bid'ahnya adalah al-khud ala nidhamuddin, menyimpang dari pakem dan koridor agama. Kemudian kita masuk pada poin pokok pembahasan qawaid ma'rifatil bid'ah, kaidah untuk mengetahui bid'ah. Ada dibawakan 23 kaidah. Yang 20 kaidah ini mundarijah, tercakup di bawah 3 poin. Poin yang pertama, poin tercakup dalam 3 kategori besar, kaidah-kaidah berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Kaidah kategori menyimpang dari aturan agama dan pakem agama, kemudian dara'i' yang mengantarkan kepada bid'ah. Al-manhaj al-muttaba', metodologi yang diikuti, ya, yang dipakai di tartib untuk membuat urutan kaidah-kaidah ini dan penulisan kaidahnya. Yang pertama, sunnah itu aku bagi. Sunnah di sini bukan aku tulis, namun aku bagi dari kata-kata sinfun yang artinya bagian. Sunnah itu aku bagi 23 kaidah ini menjadi 3 kategori. Hal itu karena mengikuti 3 usulnya, 3 usul bid'ah, 3 landasan bid'ah. Waqat ra'aitu, dan aku memperhatikan untuk menteraturkan semua kaidah-kaidah ini, aku buat arqam, nomor yang berurutan. Wasarat, maka jadilah urutan pembahasan kaidah mengikuti aturan berikut ini. Untuk kategori pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan, tercakup dalam poin ini 10 kaidah. Dari kaidah pertama sampai kaidah ke-10, dan di asal-asani keluar dari pakem agama, tercakup di bawah poin ini 8 kaidah, artinya dari kaidah 11 sampai 18. Kemudian poin yang ketiga, dara' yang mengatakan pada bid'ah, tercakup di bawahnya ada 5 kaidah, 19 sampai 23. Berarti yang paling sedikit adalah yang nomor 3, kemudian nomor 2, kemudian yang paling banyak adalah nomor pertama, kaidah bid'ah dalam bab mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Dan aku urutkan pembicaraan untuk masing-masing kaidah wifqa mengikuti aturan berikut ini. Yang pertama nanti ada nomor kaidah dan teks kaidah yang aku bedakan dengan huruf yang lebih tebal, lebih hitam. Kemudian contoh terapan untuk kaidah. Dan waqat iktasartu, dan aku membatasi sebagai contoh sekedar menjelaskan kaidah dan membuat gambaran tentang kaidah. Artinya min ghairi istiqsa. Contoh yang diberikan tidaklah berbanyak-banyak atau istiqra atau semua bid'ah yang bisa dicakup dalam kaidah ini. Atau istiqra menyebut semua satu persatunya bid'ah wa ayyan muhdatsat dan satu persatunya perkara mengada-ada yang tercakup dalam masing-masing kaidah. Maka contohnya sekedar contoh yang membuat orang punya gambaran dan persepsi, oh ini yang dimaksudkan dengan kaidah ini. Maka contohnya tidak banyak, apalagi lengkap. Ya, contohnya tidak lengkap, bahkan jangankan lengkap, banyak pun juga tidak. Cuma satu dua contoh saja. Wa idza kanat al-qa'idah, jika kaidah tersebut memiliki banyak contoh, maka aku akan kelompokkan contoh-contoh tersebut di bawah suwarin kuliyah. Poin tertentu yang poin tersebut bisa mencakup pecahan-pecahannya. Kalau contohnya sangat banyak, maka nanti contoh tersebut dibuat kategori. Kategori A dikasih nama ini dan contohnya ini. Dan kategori B dikasih nama ini dan kategorinya begini. Kemudian taudihul kaidah, penjelasan untuk kaidah. Isi dari taudih penjelasannya adalah sarah untuk kaidah dan penjelasan usul dan kaidah yang menjadi landasan adanya kaidah ini. Demikian juga hal-hal yang berhubungan dengan kaidah, berbagai macam dawabit, ya, bermacam kaidah kecil dan faedah, ditambah dengan itsbat kalam ahli ilm haulal kaidah. Dicantumkannya perkataan para ulama yang membicarakan kaidah tersebut dan memakainya dan membicarakannya. Maka nanti di penjelasan kaidah nanti akan beliau bawakan bukti adanya kaidah ini dalam masalah bid'ah, berdasarkan kutip perkataan ulama yang dari perkataan tersebut bisa kita ambil kaidah ini. Baru pemadan boleh jadi istata'al al-maqam, konteks mendorong pada sebagian bid'ah tanpa sebagian yang lain, al-itna, uraian yang panjang lebar, wal-itolah dan panjang lebar dalam memberikan penjelasan. Tulisan poin yang ketiga, mimma yalzam at-tanbih, satu hal yang wajib untuk diingatkan dalam kesempatan ini. Yang pertama, hunaka ada tadakhul, campur aduk antara beberapa faedah. Watalazum wata'adud, talazum berhubungan erat, wata'adud dan saling menguatkan. Fal kaedah, maka kaedah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi misalnya. Yadkhul, maka termasuk fitayyiha, di dalamnya banyak kaidah. Semacam kaidah mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara non ibadah dalam bentuk yang tidak dituntunkan dan menyerupai orang kafir. Maka di sini terdapat, berarti terdapat tadakhul, terdapat campur aduk. Karena kaidah ini, waduh, ini kaidah besar, namun nanti kaidah yang kecil itu nanti disebutkan tersendiri. Padahal sebenarnya kaidah kecil ini ada sudah bagian dari kaidah besar. Kaidah besarnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah Nabi ajarkan. Ini sebenarnya punya anak-anak kaidah. Semacam mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat. Ini satu ibadah yang tidak pernah Nabi kerjakan. Nabi tidak pernah beribadah kepada Allah dengan bentuk menjadikan maksiat sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Contoh yang lain, ada kaidah bid'ah al-ibadah al-mustanata ila hadisin maudhu'. Di antara kaidah bid'ah adalah termasuk bid'ah adalah semua ibadah yang sandarannya, dasarnya adalah hadis palsu. Nah, kaidah ini berhubungan erat fil ghalib secara umum dengan kaidah bahasanya termasuk bid'ah segala macam ibadah yang menyelisih kaidah syariah. Dan ini berhubungan erat juga dengan kaidah yang lain, termasuk bid'ah adalah segala macam ibadah yang salah meninggalkannya. Wa ada murudiha anhum, dan tidak adanya satu riwayat dari salaf mengerjakan ibadah tersebut. Wa mislu hadza, semisal ini kita katakan fil amsilah wa syawahid, untuk berbagai contoh kaidah, contoh bid'ah yang masuk dalam kaidah. Nanti contohnya nanti akan dobel-dobel. Ini jadi contoh di kaidah ini, oh nanti dipakai lagi jadi contoh untuk di kaidah yang lain. Disebabkan karena adanya tadakhul kaidah, campur aduknya kaidah. Karena kaidahnya bukan kaidah baku begini, kaku. Nah, kaidahnya sebenarnya kaidah yang cukup elastis, ya. Sehingga nanti satu contoh dipakai untuk beberapa kaidah. Contohnya, dicontohkan sebagai contoh bid'ah adalah ilmu kalam. Ini jadi contoh untuk bid'ah dari sisi tidak ada dalam Quran dan Sunnah dan perkataan salaful ummah. Sekaligus sebagai contoh bid'ah dari sisi dia mengandung khusumah perdebatan dan jidal dalam perkara agama. Demikian juga salat gaib, dia ada contoh bid'ah dari sisi bid'ah yang bersandar pada hadis palsu. Dan juga nanti akan jadi contoh untuk bid'ah ya, karena tidak warid, tidak ada riwayatnya dari salafus saleh. Demikian juga akan jadi contoh untuk bid'ah dalam kaidah segala macam ibadah yang menyelisih kaidah syariat dan maksud syariat. Wal amru fi misli hadza salun baqarib, dan perkara semacam ini satu hal yang anggap saja mudah dan gampang. Karena maksud dari hal ini adalah adab. Gimana kita punya babat parameter untuk menilai sesuatu itu kita. Wa takrib, supaya orang itu mendekatkan diri, supaya orang itu dekat, tidak repot dan tidak kesulitan untuk menengarai satu itu bid'ah dan tidak. Itu tujuannya. Maka hal-hal tadi enggak usah perlu dipermasalahkan. Kaidah yang campur aduk dan contoh yang dobel-dobel apa tadi itu enggak usah dipermasalahkan. Kenapa? Maksud pokoknya itu adalah gimana kita punya parameter, kita punya parameter, punya barometer, punya tolak ukur yang mudah untuk mengetahui, untuk bisa membedakan mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Oh, supaya orang itu punya, kalau dia punya parameter maka takrib, maka mudah bagi dia untuk mempetakan mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Itu intinya. Maka enggak usah diributkan tentang kondisi tadakhul macam-macam. Oh, ini jadinya enggak bagus atau apa? Enggak usah diributkan. Kita masuk pada poin kategori yang pertama, ataqarrub ilallah bima lam yasha', mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan satu sarana, dengan satu alat yang Allah tidak pernah menyampaikan dan mengatakan dan menuntunkan, biasanya hal tersebut adalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Tasakub dalam poin ini 10 kaidah sebagaimana tadi telah disampaikan. Penjelasan untuk poin ini, yang namanya mendekatkan diri kepada Allah lah budak harus dengan mengikuti syariat. Dan mengikuti syariat dalam dua hal. Yang pertama, subut asli fa'il, asli ibadah. Memang betul ibadah tersebut adalah ibadah yang ada dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengikuti syariat dalam masalah praktek untuk pelaksanaannya, waktunya, tata caranya, dan seterusnya. Maka harus mengikuti syariat dalam ada dan tidaknya ini sebagai ibadah dalam Islam, kemudian mengikuti syariat dalam masalah prakteknya. Jangan bikin praktek sendiri. Dan yang dimaksud dengan thubut asal ibadah, validnya kalau ibadah tersebut ada, validitas ibadah. Yang dimaksud mengikuti syariat dalam masalah validitas ibadah adalah hendaknya ibadah tersebut bersandar kepada dalil syar'i yang benar. Dan pelanggaran terhadap poin ini tahsul bil ati, akan terwujud dengan beberapa poin ini. Dengan beberapa poin al-ati berikut ini. Ibadah disandarkan kepada hadis palsu. Ibadah disandarkan pada perkataan manusia yang perkataannya bukan hujah dalam agama. Atau ibadah tersebut menyelisih sunnah Nabi Taqiyah, sunnah Taqiyah. Sunnah Taqiyah nanti akan kita bahas. Tapi itu sunnah Taqiyah yang intinya adalah, sunnah Taqiyah adalah semua ibadah yang Nabi tinggalkan dan tidak Nabi kerjakan. Maka yang sunnah adalah meninggalkannya, sebagaimana Nabi meninggalkannya. Ibadah dalam bentuk melafadzkan niat. Maka sunnah Nabi berkaitan dengan melafadzkan niat adalah meninggalkannya. Maka kemana dikerjakan? Nah, ini berarti menyelisih sunnah Taqiyah. Dan ini adalah sumber bid'ah. Menyelisih sunnah Taqiyah atau menyelisih praktek salaf. Atau satu amalan atau satu ibadah yang menyelisih kaidah syariat. Maka di poin ini fatas, maka terwujudlah dari keterangan yang lewat lima kaidah. Lima kaidah bid'ah. Di poin apa? Kewajiban untuk mengikuti syariat dalam validitas ibadah. Pelanggaran terhadap hal ini menghasilkan lima macam kaidah. Lima macam kaidah bid'ah. Maka bid'ah sebagaimana tadi bisa kita baca, ada semua ibadah tergolong bid'ah, semua ibadah yang dasarnya hadis palsu. Tergolong bid'ah adalah semua macam ibadah yang dasarnya adalah ucapan orang, yang ucapan orang tersebut bukan dalil dan hujah dalam agama. Ucapan kiai, ucapan ahli ibadah dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan masalah kewajiban mengikuti syariat dalam masalah praktek beribadah, maka maksudnya hendaknya ibadah itu dituntunkan bukannya dari sisi adanya ibadah tersebut dalam syariat dan dalam agama, namun juga harus juga dituntunkan dari sisi tata cara praktek pelaksanaannya. Maka pelanggaran terhadap hal ini, pelanggaran terhadap hal ini, terhadap kewajiban agar praktek ibadah sesuai dengan syariat, itu akan memunculkan kaidah bid'ah berikut ini. Yaitu adanya ibadah yang tidak disyariatkan sejak dari asalnya. Semisal mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan perkara al-adah, perkara non-ibadah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau menjadikan perbuatan maksiat sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka inilah dua kaidah. Atau satu ibadah itu dituntunkan asalnya, akan tetapi ya kok muncul perubahan dalam praktek pelaksanaannya. Maka nanti akan maka akan muncul kaidah bid'ah itlaqul ibadah al-muqayyadah. Ibadah yang bersyarat dipraktikkan tanpa dengan meninggalkan syarat. Ibadah yang bersyarat dengan waktu, bersyarat dengan tempat, bersyarat dengan sebab, dan dikerjakan tanpa memperhatikan syarat yang ditetapkan syariat. Atau mempersyarati satu ibadah yang mutlak, yang tidak bersyarat dalam dalam syariat. Dan dua hal ini itu bisa dirangkum dengan satu kata al-hulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Inilah tiga kaidah kuliah, sehingga tahsul terwujud dengan semua penjelasan yang lewat, berarti ada lima kaidah. Wa ilaika fima ya'ti bayanu hadhil qawaid. Dan untuk Anda dalam keterangan berikut ini penjelasan untuk 10 kaidah dalam bid'ah. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kullu ibadatin tastanidu ila hadithin makdubin ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'ah. Semua ibadah yang dasarnya adalah hadis palsu yang dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah bid'ah. Bamin amsilati ala dzalika, di antara contohnya adalah sejumlah hadis palsu yang berisi keutamaan surat Al-Qur'an surat per surat. Ini contoh hadis palsu. Contoh hadis palsu. Ada satu hadis palsu panjang yang menceritakan sangat panjang berlembar-lembar karena menceritakan keutamaan surat dari Al-Fatihah sampai Anas. Bayangkan menyebutkan surat 114 saja kan sudah panjang. Nah, masing-masing surat kemudian disebutkan keutamaannya. Maka itu hadis palsu ini 5 lembar atau lebih. Namun ini kita katakan ini contoh hadis palsu. Kalau untuk contoh bid'ahnya kayaknya tidak pas. Contohnya tidak pas. Ya, karena orang baca surat Al-Baqarah ya tidak. Tidak kita katakan bid'ah. Orang baca surat Al-Imran ya tidak kita katakan bid'ah. Namun jika seorang itu membaca surat Al-Imran dengan keyakinan untuk mendapatkan fadilah yang disebutkan di situ dan fadilahnya ini ngarang sama sekali tidak berdasar, maka karena i'tiqad boleh jadi ini bermasalah. Tiga contoh yang mungkin lebih gamblang adalah contoh berikutnya, itu hadis maudhu' tentang keutamaan sholat rawaib. Ini satu sholat yang disebut juga dengan sholat, kalau tidak salah alfiyah, sholat seribu, yang dilaksanakan di bulan Rajab. Karena dalam sholat ini dibacalah surah, di sana ada membaca satu surat sebanyak 1000 kali. Taudil qaidah, penjelasan untuk qaidah ini, hadil qaidah mabniyatun ala aslin azimin min usul hadir din. Qaidah ini dibangun di atas prinsip penting agama ini, yaitu prinsip ibadah itu tauqif, menunggu dalil. Wa makna dzalika, dan maknanya adalah ya, makna bahasa ibadah itu tauqif, artinya adalah hukum syariat dan ta'abudat dan berbagai macam ibadah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil sahih yang mu'tabar dari kitab sunnah. Ada pun hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah bagian dari sunnah. Fa'al amalu biha, maka beramal dengannya adalah bid'ah. Karena ini idhwa tasri'un ma'alam ya'dan lihilah, karena ini adalah mensyariatkan ibadah yang tidak Allah izinkan. Namun di sini satu hal yang kita yang patut untuk kita cermati, dan satu hal yang menarik yang patut untuk kita cermati berkaitan dengan kaidah ini, di sini yang dijadikan oleh penulis sebagai kaidah bid'ah adalah amal ibadah yang dibangun di atas hadis palsu. Sebagian ulama memiliki kaidah bahasanya termasuk bid'ah adalah semua amal yang dibangun di atas hadis dhaif. Namun kalau untuk kaidah yang dianut oleh sebagian ulama bahasanya bid'ah adalah segala ibadah yang dibangun di atas hadis dhaif, maka ini perlu rincian. Perlu rincian. Rinciannya berkaitan dengan kedhaifan hadis tersebut. Apakah kedhaifannya disepakati oleh ulama hadis ataukah diperselisihkan? Kalau dhaifnya disepakati oleh ulama hadis, maka bisa kita gabungkan ke kaidah yang pertama. Dan jika kedaifannya diperselisihkan oleh ulama hadis dengan perselisihan yang muktabar, maka nanti ya nanti tidak bisa nanti kemudian jadinya kesimpulannya nanti tafsir amal ini sunnah menurut ulama yang meyakini hadisnya kuat dan bid'ah menurut ulama yang meyakini hadisnya dhaif. Semisal Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah hukum membaca Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia, sunnah atau bid'ah, dan hadis tentang masalah ini diperselisihkan apakah derajatnya hasan semacam pendapat Ibnu Taimiyah ataukah hadisnya dhaif semacam pendapat Al-Albani tentang hadis ini. Maka beliau katakan ini sunnah menurut ulama yang mengatakan hadisnya hasan dan bid'ah menurut ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Maka nanti kesimpulannya jadi demikian. Tapi kalau kedhaifannya disepakati, kedhaifannya disepakati, maka mungkin bisa kita katakan mulhaq bil qaidatul ula. Kita samakan dengan kaidah yang pertama. Kalau kelemahannya di diperselisihkan, ya, nanti jadinya perlu rincian. Semacam misalnya mengadani bayi sunnah atau tidak? Jawabannya jadinya tafsil sebagaimana kata Sayyid Muthaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah membaca Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia. Ya itu sunnah menurut ulama yang mengatakan hadisnya hasan semacam Ibnu Al-Qayyim, Tirmidzi atau penulis Tuhfatul Ahwadi. Namun bid'ah menurut ulama yang mengatakan misalnya hadisnya dhaif dan seterusnya. Maka jadinya kaidahnya tidak mapan, tidak baku. Kalau untuk hadis yang dhaif, kalau mau maka yang baku dari hadis yang dhaif adalah hadis yang dhaif ya kedhaifannya disepakati. Ya, maka jika kedhaifannya disepakati bisa kita katakan mulhaq bil qaidatul ula. Kita gabungkan dengan kaidah yang pertama. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.